Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 9 Dzulhijjah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin membahas adab dan akhlak di dalam Islam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, kitabul jami' yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Niaga TV dan UV TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis nomor berapa? 34. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 35. Kita akan bacakan terlebih dahulu redaksinya. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas. Sinten? Ibnu Abbas. Semoga Allah meridhai beliau berdua. Beliau berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma." Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, tahu-tahu beliau bersabda, "Ya ghulam, nak, ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Wa idza sta'anta wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah dari Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan oleh beliau sebagai hadis yang hasan sahih. Hadis ini dinukil oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram dari kitab Sunan Tirmidzi. Dan nampaknya Imam Ibnu Hajar di sini meringkas beberapa redaksi hadis ini. Hadis ini sebenarnya lebih panjang dibandingkan apa yang barusan kita dengar. Setelah redaksi terakhir kita baca tadi masih ada kelanjutannya hadis. Dan nanti insya Allah kita akan sampaikan beberapa tambahan yang lengkapnya dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini adalah salah satu hadis yang bukan hanya berisi pelajaran akidah, tapi juga di sini berisi pelajaran akhlak. Dan secara spesifik akhlak seorang guru. Bukan hanya akhlaknya, tapi juga metode ngajar. Kalau kita ingin menjadi guru yang ideal, contohlah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau seorang guru? Apakah beliau seorang guru? Iya. Loh. Beliau guru apa rasul? Rasul apa guru? Rasul plus guru. Tugas pokok guru apa? Ngajar. Coba kita lihat ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Surat apa? Al-Baqarah ayat 151. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Rasulullah SAW tugasnya mengajari kalian Alkitab dan hikmah. Mengajari Quran dan Sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan tugas Nabi SAW adalah mengajari kalian hal-hal yang belum kalian ketahui. Tugasnya siapa? Rasul SAW mengajar. Berarti beliau guru. Makanya dalam Sahih Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutusku menjadi orang yang sulit dan mempersulit. Walakin ba'atsani mu'allima wa muyassira. Tapi Allah utus aku untuk menjadi mu'allim. Apa artinya mu'allim? Guru. Wa muyassira, dan orang yang memudahkan orang lain. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul merasakan sentuhan Rasulullah SAW dalam mengajar. Salah seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Beliau pernah merasakan sendiri sentuhan kelembutan, kepiawaian Nabi SAW dalam mengajar. Apa kata beliau? Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Kata Muawiyah, aku enggak pernah melihat ada seorang guru yang lebih baik dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Gak pernah melihat sebelumnya atau sesudah beliau ada guru yang lebih baik dibandingkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Cara gampang ngukur guru baik atau tidak, sukses atau tidak, dilihat dari apa? Dilihat dari apanya? Apa? Muridnya. Kalau muridnya baik-baik, sukses-sukses, pinter-pinter, keren-keren, gue gurunya apa? Keren. Keren itu keren. Kalau murid-muridnya pinter-pinter, manut-manut, bagus-bagus, nurut-nurut, akhlaknya mulia, ya, mudengan, itu berarti gurunya pinter itu. Dan siapa murid-muridnya Rasulullah SAW? Para sahabat. Cukup enggak itu buat bukti betapa piawainya Rasulullah SAW mengajar? Cukup. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan para sahabat itu manusia terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian para sahabat Nabi SAW adalah umat yang terbaik. Ini Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110 yang bersaksi Allah. Sudah cukup itu. Maka dalam penggalan Ibnu Abbas ceritanya beliau tadi di awal hadis itu menunjukkan bagaimana kerennya Nabi SAW dalam mengajar. Sehingga malam hari ini kita cuma akan mengambil sepertiga dari hadis ini saja. Dua pertiganya besok, tiga pertiganya besok lagi. Insya Allah, nasi urib. Ya, kalau masih diberi umur oleh Allah SWT. Kita hanya akan bahas sepertiga saja, belum masuk kepada sabda Nabi SAW. Kita hanya akan mendengarkan bagaimana Ibnu Abbas bercerita. Rasulullah SAW mengajari beliau. Ibnu Abbas kan tadi cerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu yauman, pada suatu hari aku berada di belakang Nabi SAW. Faqala, lalu beliau bersabda, ya ulam, nah, saya akan baca lengkapnya. Inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Sampai sini saja kita akan bahas. Dari sepenggal apa yang dituturkan oleh Ibnu Abbas ini, kita bisa melihat bagaimana pinternya Nabi SAW dalam mengajar. Dari mana Ustaz? Pertama, Ibnu Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman, pada suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu. Di belakang itu bisa jalan di belakang, bisa duduk di belakang, bisa bonceng di belakang. Yang mana ini? Jalan atau duduk atau bonceng? Bonceng. Bonceng apa? Pit motor. Dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak, yang dimaksud membonceng, yang dimaksud di belakang adalah membonceng di kendaraan. Apa kendaraannya? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ahda Kisra li Nabi sallallahu alaihi wasallam baghlatan. Pada suatu hari Kisra, ada yang tahu Kisra? Kisra itu rajanya Persia. Pada suatu hari rajanya Persia memberi hadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seekor baghlah, bighal. Apa bighal? Blasteran kuda dan keledai. Apa? Blasteran kuda dan keledai. Kuda sama keledai nikah. Kok nikah? Kawin. Kemudian lahirlah hewan namanya apa? Baghlah atau bighal. Enggak terlalu pendek kayak keledai, enggak terlalu tinggi kayak kuda, sedang. Ya. Suatu hari Nabi SAW dikasih hadiah seekor baghlah dari Kisra, rajanya Persia. Farakibaha bihablin min sya'rin. Maka Nabi SAW pun jajal. Beliau naiki bighal tadi sambil diikat dengan tali yang terbuat dari rambut. Thumma ardafani khalfahu. Kemudian Nabi SAW mempersilahkanku, siapa? Ibnu Abbas, untuk naik di belakang, alias bonceng. Wasarabi maliyan. Lalu beliau SAW ngajak jalan sebentar. Thummal tafata. Kemudian Nabi SAW nengok aku. Baru beliau bersabda kalimat yang tadi kita sampaikan. Berarti maksud dari Ibnu Abbas berada di belakang Nabi SAW adalah bonceng. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran pertama, pendekatan personal. Apa? Pendekatan personal. Guru perannya sangat penting untuk bisa mentransfer ilmu kepada si murid. Akan tetapi jadi guru itu gampang-gampang susah, atau susah-susah gampang. Ada yang jadi guru di sini? Pernah enggak jenengan ngajar murid-muridnya pada ngantuk, ngobrol dewek, dolanan HP? Pernah? Pernah? Ora pernah. Hebat jenengan. Nabi SAW melakukan pendekatan personal kepada Ibnu Abbas dengan cara apa? Dengan cara dibonceng. Dan diboncengnya ini bukan di sembarang kendaraan, tapi kendaraan hadiah dari seorang raja. Anak suka enggak diboncengin? Suka banget. Apa jenengan enggak pernah diajak main sama anak? Pak, pak, bonceng, main, pit-pitan gitu. Pernah? Pengen anak itu. Anak itu suka ketika diboncengin, entah itu pakai sepeda, entah itu pakai motor, yang punya mobil pakai mobil. Pernah enggak jenengan mau keluar? Pak, derek, derek. Pernah? Sama jenengan boleh enggak? Aja lah, ribut lah, rubes. Mama saya melu, adiknya melu, rendel-rendel. Begitu diizinkan gimana? Seneng epol. Suasana batin yang seneng itu berpengaruh atau tidak dalam proses transfer ilmu? Sangat berpengaruh. Itu yang diistilahkan oleh beberapa pakar pendidikan dengan zona alfa. Apa? Zona alfa. Apa itu zona alfa? Zona alfa itu salah satu gelombang otak. Jadi otak itu punya sekian gelombang. Ada sebagian ahli pendidikan mengatakan 4 gelombang. Salah satunya adalah zona, namanya gelombang alfa. Yaitu di mana saat itu otak dalam kondisi yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena saat itu otaknya mengalami kondisi keseimbangan dan rileks. Sehingga dimasuki ilmu itu sangat mudah. Nah, ketika jenengan lagi ngajar anaknya domblo, ngelamun, itu bukan zona alfa itu. Ada, lupa saya ada nama zona-zona ini. Saya cuma ngapalin yang satu ini aja. Jadi Nabi SAW tahu persis kondisi psikologis anak ketika diboncengin ini, dia akan siap untuk menerima ilmu. Maka ngajar itu bukan sekedar menyampaikan pengetahuan, tapi juga menyiapkan anak didik, entah itu murid di kelas ataupun anak di mana, di rumah, menyiapkan mereka supaya siap untuk mendapatkan ilmu, bukan sekedar menyampaikan. Kan sebagian guru, assalamualaikum, selamat pagi, buka buku halaman sekian, baca. Teklak, tekluk. Nek ora teklak, tekluk apa? Dolanan apa? Nang kelas lho, WA-an. Anak-anak, buka halaman sekian, baca. Satu nulis di depan, ayo yang lainnya pada nurun. Masya Allah. Apa enggak diperhatikan anak sudah siap belajar atau belum? Suasana hati mereka bagaimana? Rasulullah SAW itu bukan guru, maaf, ecek-ecek, bukan. Walaupun saat itu belum ada sertifikasi. Ya wallah alam, sertifikasi untuk apa? Enggak tahu sekarang. Ya wallah alam ya, saya enggak nuduh, tapi banyak yang sertifikasi untuk ngejar apa? Ngejar apa? Gaji. Dan gajinya tambah? Enggak semuanya. Banyak yang kayak gitu. Enggak semuanya, Mbak. Enggak boleh kebiasaan. Oh iya, itu enggak boleh. Nabi SAW itu gak sembarang guru. Nabi SAW tahu persis bagaimana menyiapkan hati, menyiapkan otak, menyiapkan kondisi orang yang akan beliau ajar. Dan ternyata yang dibonceng oleh Nabi SAW itu bukan cuma Ibnu Abbas. Mulai dari yang kecil sampai yang tua pernah dibonceng sama Nabi SAW. Beliau pernah membonceng Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah membonceng Utsman. Abu Bakar kan sahabat senior, umurnya sama Nabi SAW undaundi. Seingat saya cuma beda setahun atau dua tahun gitu antara Abu Bakar sama siapa? Rasulullah, sepantaran Nabi SAW. Ada yang sahabat senior, ada yang junior, ada yang masih kecil, dibonceng sama Nabi SAW. Abu Bakar pernah dibonceng, Utsman pernah dibonceng, Ali bin Abi Thalib pernah dibonceng, radhiyallahu anhum, Usama bin Zaid pernah dibonceng, Mu'ad bin Jabal pernah dibonceng. Bahkan ada sebagian ulama berusaha untuk mengumpulkan ya, riwayat-riwayat sahabat yang pernah dibonceng sama Nabi itu sampai 40 orang. Itu menunjukkan apa? Menunjuk, ya banyaklah, tapi bukan itu, menunjukkan bahwa teknik itu penting, teknik itu manjur, teknik pendekatan personal itu penting dalam mengajar. Coba bayangkan dibonceng, ada kontak fisik, dekat secara personal, senang ya, kondisi emosionalnya senang si anak. Apalagi sudah kendaraannya, kendaraan hadiah dari raja, yang boncengin juga Nabi SAW. Coba jenengan diboncengin sama presiden ke priwe. Wah, orang bisa turu seminggu gue. Neng gerbue cerita apa gue. Rasulullah SAW. Dahsyat. Ini pelajaran yang pertama. Apa tadi? Pendekatan personal, sehingga sangat baik seandainya guru hubungan dia dengan murid-muridnya itu bukan hanya sebatas hubungan dia di kelas saja, bukan hanya sekedar hubungan dalam lingkup akademis saja. Tapi kalau bisa di luar kelas juga punya hubungan yang baik. Bahkan kalau perlu mengikuti aktivitas positif yang dilakukan oleh murid-muridnya, oleh anak-anaknya. Aib atau tidak? Bapak main bola dengan anaknya. Aib atau tidak? Aib atau tidak? Tidak. Jadi kan pernah melakukan itu? Pernah? Alhamdulillah. Kapan? Nggih, suwe Ustaz. Sik wis ora. makan bareng anak, ya. Ketika anak-anak sedang ngobrol, ikut nimbrung di situ, termasuk sama murid-murid. Sehingga anak itu merasa bahwa orang tuanya dan gurunya ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk curhat. Betapa sering kita temukan anak-anak rusak gara-gara salah pilih teman. Kenapa? Karena di rumahnya gak ada tempat untuk curhat. Bapak ibunya terlalu sibuk. Sibuk apa? Ya gue mau. Ramane WA-an, biunge Facebook-an. Yo, bingung dia mau cerita sama siapa, curhat sama siapa. Bapaknya diajak ngobrol enggak nyambung. Hah, apa? Ibune wis ngono bapake, bapake ngono karo ibune. Ya, kayak bal pingpong temenan. Yang pertama apa? Pendekatan personal. Yang kedua, panggilan akrab dan simpatik. Apa? Panggilan akrab dan simpatik. Lihat Nabi SAW, beliau memanggil Ibnu Abbas dengan kalimat ya ghulam. Kata para ulama, ghulam itu panggilan akrab untuk anak usia pasca disapih. Pasca apa? Disapih sampai menjelang balig. Itu panggilannya apa? Ghulam. Nah, wis brengosen iki ora ghulam. Jadi mulai dari apa? Selesai disapih berapa? Ya tergantung anak sing setahun wis disapi kesundul adine. Ya rata-rata usia berapa? 2 tahun, 3 tahun sampai balik. Balik itu usia berapa? Ya 13, 14, 15 gitu. Nah, Ibnu Abbas saat itu usianya kata para sejarawan sekitar 10 tahunan. Maka pas kalau dipanggil apa? Ghulam. Wallahu alam, saya masih belum tahu apa sih ya padanannya dalam apa bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya. Makanya tadi apa bujangnya apa ya? Apa? Oh gitu. Oh masya Allah. Berarti apa ya? Lebe ya. Lebe. Tole. Makanya tadi saya terjemahkan nak gitu aja ya. Nak. Jadi pelajaran yang kedua adalah perlunya menggunakan apa tadi? Panggilan akrab dan simpatik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan Ibnu Abbas setelah dibonceng itu dengan panggilan yang enak, panggilan yang asyik. Dan penggunaan kata-kata yang akrab itu dahsyat itu efeknya buat pendekatan kepada si anak, baik itu anak di rumah maupun murid, anak didik yang ada di sekolah. Panggilan-panggilan positif, kalimat-kalimat yang isinya pujian, sanjungan yang tidak berlebihan tentunya. Anak solih kan enak, walaupun saat itu dalam kondisi emosi. Pernah gak jenengan lagi marah sama anak manggilnya anak solih itu pernah? Pernah atau tidak? Hati-hati loh, kadang-kadang kita pucah nakal banget. Dan itu sering diulang-ulang, akhirnya terpatri di bawah alam sadar anak itu bahwa dia memang anak. Yang lebih berat lagi kalau itu ngepasi saatul ijabah, waktu yang mustajab. Waduh, Aduh, nyesel, pucah, nakal banget, cilaka, tabrak motor sampai mumet. Hati-hati, gunakan kalimat-kalimat positif, panggilan-panggilan yang enak. Baik guru kepada murid, orang tua, apalagi orang tua kepada anak. Walaupun dalam kondisi emosi, apalagi tidak dalam kondisi emosi. Dalam kondisi emosi saja kita disuruh mengontrol lisan kita, apalagi tidak dalam kondisi emosi. Mestinya kita harus bisa memilih kalimat-kalimat yang baik. Dan Nabi SAW ketika manggil Ibnu Abbas tadi, beliau bukan cuma sekedar manggil, tapi juga nengok. Walaupun kan posisinya sebenarnya susah kan, karena berada di mana? Di depan. Kan akan lebih mudah lagi kalau misalnya posisi anak kita di samping kita ketika naik apa? Mobil. Tapi ya bahaya juga, jangan terus-terusan menabrak kok. Ya, sekedarnya lihat. Anak itu senang dia dilihat. Makanya enggak asyik sekali kalau misalnya kita ngobrol, mata kita kemana? Ke HP, itu enggak asyik sekali. Pernah jenengan diajak ngobrol orang, yang temen yang kita ajak ngobrol itu matanya ke HP, enak atau tidak? Enggak enak. Enggak tekakan apa sih? Seperti itu kan. Maka sering saya sampaikan, HP itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Apa? Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Mendekatkan yang jauh, kanca-kanca lah biyen, belum ada zamannya media sosial. Kanca SD, kanca wis mbuneng endi siki? Wah, bisa tiap hari kita dalam grup itu. Ya, grup SMA, ya, grup SMP, grup SD, grup PAUD. Apa sih ada grup PAUD? Yang jauh-jauh jadi dekat, tapi sayangnya apa? Yang dekat jadi jauh. Lah wong tidur satu ranjang loh suami istri. Siji madhep mulon, siji madhep ngetan. Pada-padanya kelapa. Terus fungsinya tidur satu ranjang itu apa? Fungsinya tidur satu kasur itu apa? Kalau misalnya masing-masing sama-sama megang HP dan sama-sama memunggungi pasangannya, lu buat apa kalau kayak gitu? Berarti nggak boleh pakai HP? Boleh, cuman lihat lihat kondisi, lihat situasi. Pernah itu ya, sebuah keluarga ingin mengakrabkan hubungan antara anak, istri, suami, gitu satu keluarga. Akhirnya ayolah kita sekali-kali makan di luar. Makan di luar. Begitu sampai di rumah makan, datang pelayannya, "Pak, mau pesan apa?" "Itulah ibu dulu." Begitu. Ibune kayak kok disit nyok. Anak pertama, "Kok disit loh?" Muter gitu. Sampai ketemu bapak lagi. "Lu kalau kayak gitu ngapain makan di luar? Kalau misalnya semuanya akan sibuk pegang HP." Disakit di sini nggak mau, masukkan dulu ke kantong, sudah ini momennya momen lagi bareng-bareng, nggak asyik. Ini saya kasih tahu, Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau pernah melepas cincinnya karena apa? Beliau cerita sendiri, ilaihi nadhrah wa ilaikum nadhrah. Hari ini aku enggak konsen berinteraksi dengan kalian. Karena sesekali aku ngelihat cincin, sesekali ngelihat kalian. Aku jadi enggak fokus maka sama Nabi SAW cincinnya dilepas. Bayangkan, kira-kira lebih menyibukkan cincin atau HP? Apa jenengan punya cincin dilungi? Tapi Nabi SAW saking menghargainya lawan bicara, saking menghargainya beliau terhadap lawan bicaranya, pengen totalitas dalam berinteraksi dengan lawan bicaranya, beliau sallallahu alaihi wasallam lepas cincinnya tersebut. Kemudian beliau total ngisi para sahabatnya, ngajari para sahabatnya. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Yang ketiga, setelah Nabi SAW memanggil Ibnu Abbas dengan panggilan apa tadi? Ya Ghulam. Beliau SAW melanjutkan sabdanya, inni u'allimuka kalimatin. Ini redaksi yang ada dalam Sunan Tirmidzi. Inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, kalimatin itu adalah bentuk jamak. Akan tetapi jamak yang menunjukkan tidak terlalu banyak. Makanya aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat saja. Apa pelajaran yang diambil? Tugas guru adalah memudahkan dan memahamkan. Apa? Memudahkan dan memahamkan. Salah satu tugas utama seorang guru adalah bagaimana murid mudah memahami apa yang kita sampaikan. Lah Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan semacam prolog kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ilmu yang akan aku sampaikan padamu itu enggak banyak. Cuma beberapa kalimat saja. Nabi SAW ingin mengesankan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa apa yang aku ajarkan itu ringan, enggak berat. Jadi jangan engkau jadikan sebagai sebuah beban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sengaja menggunakan kalimat inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat saja. Begitulah seharusnya seorang guru. Seorang guru itu bagaimana membuat kesan belajar itu mudah, menyenangkan, dan paham. Jangan sampai jadi guru wis orang mudengi, galak maning. Wis galak mulangi orang genah. Ya. Pelit ngasih nilai. Oleh CB angel banget. Banyak mahasiswa di sini. Nanti kalau kamu jadi dosen jangan kayak gitu. Malah balas dendam. Oh, sorry ya. Nyombian angel. Gantian harus diputus lingkaran setan itu tadi. Jadi jangan kemudian jadi balas dendam ya. Kalau saya dulu sulit, sekarang harus apa? Bikin mudah. Ya, silakan, Mbak. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Diceritakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bicara yafhamuha kullu man sami'aha, siapapun yang dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajar paham semuanya. Padahal yang diajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu macam-macam atau enggak? Macam-macam. Bangsawan diajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Badui, wong deso kalau bahasa kita sekarang, itu paham ketika diajar sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kecil paham, petani paham, pedagang paham, tukang amun wedus paham. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa masuk ke semuanya. Karena apa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan itu mudah memberikan kesan kepada para sahabatnya yang beliau ajari bahwa ilmu yang akan beliau sampaikan itu enggak muluk-muluk, enggak sulit-sulit. Jadi jangan bangga kalau misalnya Anda itu digelari sebagai wah, sama Pak Anu dapat ilmu sulit sekali, jangan bangga. Itu bukan kelebihan itu. Itu kekurangan namanya. Nah, kalau boleh-boleh wah enak diajar sama Pak Anu, asyik, menyenangkan, Jadi tugas guru itu bukan hanya memahamkan, tapi membuat anak suka belajar. Makanya Rasulullah SAW itu ketika ngajar nggak membosankan. Pernah beliau ngajar ba'da subuh sampai malam. Apa? Ba'da subuh sampai malam. Jajal, yuk gawe pengajian. Nyong ora kuat. Ba'da subuh sampai malam. Dan para sahabat dengerin semuanya, menyimak. Para sahabat kan manusia biasa. Tapi bagaimana mereka bisa tertarik dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam durasi yang begitu lama? Wong kita di pengajian 2 jam aja sudah lesat, lesat. Bolak-balik dengar apa? Dalam jam. Ora paham-paham ustaz iki. Nabi sallallahu itu metodenya luar biasa, dahsyat. Sehingga para sahabat itu mereka nyaman-nyaman aja dengan durasi yang begitu panjang. Dan ini beliau transfer kepada guru-guru dari kalangan para sahabat. Jadi metode tadi itu bukan cuma dipraktekkan sama Nabi SAW. Beliau ajarkan kepada murid-muridnya saat mereka jadi guru. Pernah Nabi SAW mengutus 2 orang sahabatnya untuk jadi guru, jadi da'i, jadi mubalik ke Yaman. Beliau berdua adalah Abu Musa al-Ash'ari dengan Mu'ad bin Jabal. Siapa? Abu Musa al-Ash'ari dengan Mu'ad bin Jabal. 2 orang sahabatnya dikirim sama Nabi untuk jadi guru. Kemana? Yaman. Ketika akan berangkat, dipeseni dulu sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Yassira wa la tu'assira. Bikin mudah, jangan bikin susah. Itu pesannya Nabi SAW. Oh, mahasiswa senang banget gitu. Aduh, pertanyaannya kok masuk gampang-gampang kabeh gitu. Nek sinau. Ora sinau ya angel. Yassira wa la tu'assira. Mudahkan, jangan tersulit. Tugasnya guru itu memudahkan, bukan mempersulit. Pelajarannya angel, ngajarnya angel. Pelajarannya susah, gimana yang susah ini jadi mudah? Itu tugasnya guru. Kalau tugasnya guru cuma buka halaman sekian baca, ya, buka halaman sekian lagi baca lagi, nggak ada penjelasan sama sekali. Lu ngapain Anda duduk di depan di situ? Tinggal kasih bukunya, baca buku ini, halaman sekian, gak usah masuk. Lo guru itu untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Itu pesannya yang pertama Nabi SAW. Yassira wa la tu'assira. Permudah, jangan persulit. Wabashira wa la tunaffira. Sering-sering kasih kabar gembira. Jangan bikin orang-orang menjauh darimu. Kasih kabar gembira dengan senyuman. Jadi guru gue aja besengut baik. Sama orang tua juga sama. Orang tua itu sama anak-anak itu jangan bangga kalau misalnya, wah anakku peti kabeh karo nyong. Nek nyong beburan nasi gelem, orang nasi wani ngomong. Itu jangan bangga. Itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Ketika anak itu jangan masuk kayak ketemu singa. Itu bukan kelebihan itu kekurangan. Anak gak bisa akrab dengan Anda. Ya. Jadi lama-lama bukan cuma dosen killer, nanti ada bapak killer. Kasih kabar gembira. Jangan bikin orang menjauh. Jangan bikin orang lari. Dengan sikap-sikapmu yang tidak simpatik. Dengan mukamu yang tidak cerah. Kemudian apa terakhir kata beliau, watatawa'a wa la takhtalifa. Kerjasamalah yang baik, jangan tukaran. Jangan cekcok. Alias bekerja secara apa? Secara tim. Ini kadang-kadang kita di sekolah sing tukaran ora pun murid e gurune ya. Tukaran repot temen iki. Yang ini maunya guru seperti ini, yang itu maunya seperti ini. Masing-masing punya pandangan dan ngotot semuanya, merasa paling benar sendiri. Tatawa'a, kata Nabi SAW, bekerja samalah yang baik. Bekerja tim. Dan jangan saling ribut. Oh, berarti gak boleh beda pendapat? Boleh. Akan tetapi bagaimana mengelola perbedaan itu sehingga menjadi sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang merusak. Dalam rumah tangga pun seperti itu, bapak dengan ibu, suami dengan istri, ketika mendidik anak itu kerja tim. Bukan, iya pancen, ramahmu kayak kue pancen, angel ramahmu pancen. Gue ngesuk, bapaknya, iya pancen ibumu kawin min kayak kue, kawinnya urung bojus kayak kue. Ya Allah, ini tim apa-apa ini. Seharusnya kan kalau misalnya ada sesuatu, ya sabar nak, bapak itu tujuannya baik. Cuman mungkin caranya mungkin, tapi kan baik, bapak kan sayang sama kamu. Walaupun di dalam hati ya mendegel juga. Tapi jangan tampakkan pertikaian itu di hadapan siapa? Anak. Yang kayak gitu saja gak bagus, apalagi perang. Siji piring terbang, siji mangkok terbang. Ada loh sebagian anak yang hancur gara-gara melihat orang tuanya seperti itu. Kalaupun harus kelahi, ya jangan kelahi. Kalaupun harus, jangan di hadapan siapa? Anak. Ya. Jadi kalau mau marah-marahan itu jajar volumenya dicilikakan. Ya orang marah busnya. Jadi cari waktu yang kira-kira anak gak ada atau anak lagi tidur. Jadi kalau misalnya jenengan mau jengkel-jengkelan pada Isya, nunggu nanti kalau anak sudah tidur. Ya bisa orang jengkel, ya kue tujuannya berulah jengkel ya. Latih. Kita itu orang tua. Orang tua. Tua gue berarti gue dulu lebih tua. Udah tua apa nih? Mureto ya, tua perilakunya lebih dewasa dibandingkan anak-anak. Ini wong wis tua sih tukaran bayi sing kepriwe apa bedane karo bocah kalau kayak gitu. Ya, jadinya bocah tua nek kayak gitu. Ini pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diulangi apa tadi yang pertama? Pendekatan personal. Yang kedua, panggilan akrab dan simpatik. Yang ketiga, apa tadi? Memudahkan dan memahamkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanallahumma